Wis nasibku tuh koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak terima bojoku pa.